AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة كمسلمين bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah para syabab juga para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemudi, ibu-ibu juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua takmir Ustaz Hasyim. Umum, tapi kebanyakan undangan khusus ke takmir betulnya. Coba saya ingin tahu bapak-bapak yang takmir yang mana? Yang undangan khusus takmir, masya Allah. Satu, mana enggak tunjuk jari. Iya, cuma sedikit. Satu masjid berapa takmir? Iya. Tidak dibatasi. Dua, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa masjid undangan? 20 undangan, masya Allah. Berarti sekitar 50% yang hadir. Hah? Masya Allah. Taib, sebetulnya saya tidak layak untuk berpanjang kata karena sebelumnya sudah ada Ustadzuna Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan wasiat beliau dengan ringkas, padat, syarat makna. Wa khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu ya ma qalla. Apa qalla? Yang sedikit tapi dalla. Akan tapi apa? Fokus. Ya, betul-betul menunjukkan apa namanya faedah yang jelas. Yaitu adalah sebaik-baik perkataan. Ya, dalam kehidupan kita pun demikian. Ketika seorang memerintahkan dengan perintah yang cukup panjang, maka kalian akan bingung, kita akan bingung, ya kan? Hanya untuk keluar masjid aja seluruh hadirin yang ada mau kebakaran ini. Misalnya di sebuah rumah ya, ada kebakaran ya. Seluruh penghuni rumah yang bernama fulan-fulan yang umurnya sekian ya, lahirnya di sini, kemudian terus panjang keluar rumah semuanya kebakaran itu. Ya, rakyat mau lah yang ngomong. Ya, jadi sebaik-baik perkataan itu adalah sedikit akan tetapi apa namanya mengena. Jadi saya berangkat ke sini ketika Ustadz Afifi memulai tausiahnya sekitar jam 9 persis lah mungkin 9 sekitar itu. Sampai di sini ternyata beliau sudah tidak ada. Ya, baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pembahasan saya adalah tentang membina masyarakat dari masjid. Sebelum saya mulai, saya akan tanya ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama mas-mas yang ada di hadapan saya. Anda tentu tahu apa artinya, atau Anda tentu pernah mendengar adzan. Adzan pernah dengar ya, masya Allah ya. Tadi pagi dengar adzan atau enggak? Atau dengar komatnya saja. Adzan itu nulisnya adzan atau adzan. Kalau orangnya daerah kita, wis adzan, ataukah adzan? Yang panjang itu adzan atau adzan? Hah. Mana para ta'mirun? Ya ta'mir. Gimana? Yang benar pengucapannya itu adzan atau adzan? Coba siapa yang tahu? Ta'mir, ta'mir. Ta'mir. Ada hadiahnya. Masyaallah. Ta'mir yang belum pernah bahasa Arab. Belum pernah belajar bahasa Arab. Mana? Tunjuk jari. Ta'mir tapi yang belum pernah belajar bahasa Arab. Mana? Masyayikh. Woi syabab. Enak antum. Hah? Adzan ataukah adzan? Dah antum aja. Dah. Enggak mau tunjuk jari ya tak tunjuk antum. Adzan ataukah adzan? A ataukah B? Enggak bisa, malu malu malu, Syekh. Wallahu a'lam, masyaallah. Das. Wallahu a'lam itu nisful jawab. Separuh dari jawaban, tapi bukan separuh hadiah. Ah, coba Syekhna, masyaallah antum. Adzan, ya. Nah, pendapat yang pertama adzan. Pendapat yang kedua, Syekh. Antum? Ya. Adzan, A-nya panjang atau pendek? Pendek, yang panjang? Dan-nya. Mungkin. Syekh, A-nya panjang. Baik, yang benar adalah Syekh. Mungkin ya. Tapi walaupun mungkin ada jawab ya nih. Fadal. Hadiah Syekh. Adzan yang panjang itu, adzan itu artinya ini. Lahum titik-titik barakallahu fik. La yasma'una biha. Hah. Lahum adzanun. Mereka memiliki apa? Adzan. Telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Nah, itu yang benar. Yang benar adalah pendek. Lahum bukan lahum. Yang benar adalah kita telah mendengar suara adzan. Apa arti adzan? Syekh, naam. Ada Syekh kabir hada. Memanggil. Yang panggilan, masyaallah. Naam, i'lan, panggilan, nida. Al-i'lan bidukhulil waqt. Ya, pengumuman. Adzan itu adalah pengumuman. Fadal ya Syekh Berdi, Berdi. Naam. Ini Syekh ini. Syekh kabir, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu keutamaan muadzin? Naam. Ada di antara naam ya Syekh? Diampuni dosa-dosanya sejauh suaranya, kurang tepat dikit. Sejauh suaranya pas, tapi lafaz diampuni dosa-dosanya ini wallahu ta'ala alam. Nah, yang lain. Nah, Syekh. Ini salah satu keutamaan muadzin. Naam. Khalas, dua-duanya dapatlah. Tidak masalah, masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, yakni yang benar adalah naam, tafadhal, tafadhal. Yang benar adalah bahwa seorang muadzin itu akan naam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis tuh hadiahnya. Satu saja, berdua. Berdua. Barakallahu fiik. Nah, antum sudah dipilihkan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kadang tidak harus milih sendiri. Nah, kadang dipilihkan. Sebagaimana jodoh itu pun terkadang tidak perlu milih sendiri, kadang dijodohkan orang tua, gitu ya, Ustaz Hasyim. Nah, jadi di antara fadilah adzan, apapun yang mendengar suara adzan kita, sejauh manapun suara adzan itu terdengar, maka mereka yang mendengar akan menjadi saksi tentang adzan kita kelak di akhirat. Masya Allah, kita muadzinnya di samping jalan raya, mobil pas adzan lewat, dia begitu lewat mobilnya ini, masya Allah, dengar adzan, dia sudah jadi saksi. Masya Allah, batu-batuan yang ada, aspal yang ada. Lusat apakah nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat? Itu semua Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa untuk membangkitkan apa yang ada di muka bumi ini untuk menjadi saksi. Apa dalilnya? Allah itu mampu mengeluarkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus, wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan apa yang pernah terjadi di atasnya. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang adzan. Pertanyaan selanjutnya, khusus untuk takmir. Nah, yang undangan takmir mana? Khusus untuk takmir. Kalau takmir enggak ada yang tunjuk jari, maka yang lain boleh. Kapan waktu subuh hari ini? Jangan nengok ke situ. Aduh. Masya Allah, gagal sudah. Ini gara-gara antum nih. Siapa antum takmir ya? Kasih hadiah, masya Allah. Warakallahu fiik. Lirikan yang bermanfaat. Masya Allah. Warakallahu fiik. Naam. Taib. Terkadang kita ini ngaku takmir, tapi waktu sholat subuh tidak paham. Tunduk semua. Ini tunduk ini. Enggak boleh lihat atas. Kapan waktu zuhur hari ini? Nah, fadhal syekh. Masya Allah. Lihatnya di mana tuh? Fadhal syekh. Nah, Ustadz kok hafal? Iya. Tadi sebelum kesini buka-buka dulu. Ya kan? Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Taib. Ini masalah adhan. Taib. Dari mana berkumandangnya adhan? Tempat yang biasa untuk mengumandangkan adzan di mana? Masjid. Masjidlah tempat berkumandangnya adzan. Maka ada perkataan seorang syekh namanya Syekh Al-Wa'ili hafizahullah rahimahullahu taala. Beliau salah seorang dosen guru besar di Islamic University Madinah, Jami'ah Islamiyah Madinah, dan juga beliau dulu adalah pembicara rutin di Masjid Nabawi, Syekh Hamud Al-Wa'ili, ya, guru dari ustaz-ustaz kita, guru besar dari ustaz-ustaz kita, di antaranya adalah guru dari Ustaz Arifin Badri dan yang lainnya, ya. Beliau mengatakan bahwa masjid itu memiliki peran bagi masyarakat Islam sejalan dengan berjalannya akidah Islamiyah dan iman. Nah, terus kok sama aja? Nah, jadi masjid itu memiliki peran yang sejalan dengan perjalanan akidah dan keimanan. Kalau kita saksikan, di masjid itulah dikumandangkannya adzan. Kita tadi katakan, atau beliau katakan tadi, Inna lil masjidi lil tarikhi atau inna lil masjidi indal mujtama'il islami tarikhun ma'rufun. Bahwasanya masjid itu memiliki sejarah yang ma'ruf. Masjid memiliki sejarah yang sudah diketahui. Yabqa baqa'al aqidati wal iman. Terus sejalan dengan berjalannya akidah dan keimanan. Bagaimana isu itu bisa terjadi? Karena di masjid itu dikumandangkan adzan, salah satunya. Antum tahu adzan? Yang pertama kali dikumandangkan adalah apa? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah apa? Kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ajakan untuk sholat. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Dari masjid, Allah itu diajarkan kepada umat Islam untuk membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mereka tidak lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. supaya sesibuk apapun mereka menjalin hubungan dengan sesama makhluk di dunia, sesibuk apapun mereka dalam rangka mencari dunia, mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Azan itu isinya kalimat tauhid, tidak lain tidak bukan. Makanya ada tulisan dari saudara kita, akhuna al-fadil, al-ustad Dr. Abdullah Rai. Abdullah Rai grafika penataran. Ya. Ma'ruf. Beliau memiliki risalah doktorah kalau tidak salah, atau risalah magister. Tulisannya adalah Durusun Aqadiyah Mustafadah Minal Adhan, pelajaran-pelajaran akidah yang bisa diambil dari adhan. Ya, subhanallah. Adhan itu berapa tahun yang lalu? Sudah 100 tahun yang lalu. Tapi beliau diberi taufik oleh Allah untuk menjadikan adhan itu sebagai apa? Judul karya tulis beliau, yang belum didahului oleh satu syekh pun sebagai karya tulis maksudnya. Padahal Ustaz Syekh Abdul Razak Ma'ruf, beliau memiliki Durus Aqadiyah Mustafadah Minal Hajj, pelajaran-pelajaran akidah dari ibadah haji. Tapi adhan yang sering kedengaran setiap hari. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saudara kita ini, ya, untuk menjadikan adhan ini dibahas dan diambil faedah-faedah akadiyahnya, sisi akidahnya. Di dalam kalimat adhan itu isinya tauhid, dan kalimat tauhid itulah yang diperjuangkan oleh para rusul sejak zaman dahulu. Untuk bayangkan, ketika seorang muadzin mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ini kalimat adalah materi perjuangan para rasul. Bayangkan, masya Allah. Jadi seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, seakan-akan dia meneruskan perjuangan para rasul, mengekalkan perjuangan para rasul. Maka subhanallah, fa inna lil masjid, masjid itu benar-benar memiliki sejarah sejalan dengan kekalnya perjuangan dan perjalanan akidah Islamiyah. Subhanallah. Maka bangga kalau kita punya masjid, senang, bersyukur kepada Allah. Punya masjid masih dikumandangkan azan. Di sebagian tempat azan itu tidak bisa dikumandangkan secara keras. Saya pernah berkunjung satu tempat, azan itu enggak boleh pakai speaker luar. Hanya intern saja di dalam, enggak boleh keluar. Ya, dalam rangka sebagai alasannya adalah menjaga kerukunan. Ya, tidak saling keras satu sama lain begitu. Wah, ini masya Allah. Maka kita begitu mendengar kalimat adhan, ini adalah kalimat yang dulu diperjuangkan oleh para rasul ini. Maka kita harus banyak bersyukur. Para muadzin, para takmir, ya, para jamaah yang memfasilitasi sehingga bisa terjadinya adhan di dalam sebuah masjid, itu adalah sebuah perjuangan akidah. Kayaknya jangan kita ini apa? Menyepelekan adhan. Ya. Dalam kalimat adhan pula, selain dia itu mengajak kita untuk menanamkan akidah, dia juga mengajak kita untuk mencari kebahagiaan. Dan kalau kita dengar kalimat adhan itu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat apa? Hayya 'alas salah. Yang kelima? Hayya 'alal falah. Dalam kalimat azan yang berkumandang lewat masjid, itu ada satu kalimat yang mengajak manusia untuk mencari kebahagiaan. Yaitu hayya 'alal falah. Bagaimana cara mencari kebahagiaan diterangkan dalam azan? Cara engkau dalam mencari kebahagiaan pertama adalah engkau besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan segala sesuatu. Utamakan Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para pemuda, para manusia, sebuah kaum yang tidak terlalaikan dari zikir kepada Allah oleh perdagangan mereka, yaitu dengan cara membesarkan Allah, mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran ketika Abdullah ibn Mas'ud atau Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika suatu saat beliau berdua dalam kesempatan yang berbeda mengunjungi sebuah pasar, ketika terdengar azan, tiba-tiba para pedagangnya apa? Nutup, tokonya ditutup. Kemudian ada yang ditutup kiosnya, ada yang digelar kain, tinggalkan begitu saja untuk datang kepada masjid. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud atau Abdullah ibn Umar? Kata mereka, haula, mereka-mereka itulah termasuk firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Itulah orang-orang yang tidak melalaikan mereka perdagangan mereka, jual beli mereka, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa kalau gitu kita harus berprofesi tijar, jual beli, sehingga kita bisa masuk ke dalam ayat ini? Oh tidak. Bahkan para kuliator itu apa son? Para mahasiswa, ya, mereka datang ke sini kan mencari ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu apa lagi Ustaz? Banyak pokoknya, ya. Bayar. Dapat ilmu itu dengan bayar. Anda cari ilmu dengan cara membayar. Hadhihi tijarah, ini jual beli Anda. Jadi Anda itu jangan dikira bukan di tengah-tengah jual beli. Anda kuliah itu sedang membeli ilmu. Kalau enggak percaya, SPP-nya berapa sekarang? Ya, uang masuknya berapa? Banyak. Anda sedang beli ilmu. Maka para pemuda yang ketika sedang kuliah atau mungkin di tengah-tengah kesibukan mereka ada waktu luang, bahkan meluangkan waktu untuk betul-betul menghadiri salat berjamaah dengan kaum muslimin, kita berharap haula syababun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Kita katakan kalau dalam ayat itu adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, maka kita berkata haula'i syababun, para pemuda, la tulhihim, yang tidak melalaikan mereka, kulliyatuhum, kuliah mereka, wala skripsiyuhum, nah, skripsinya tidak melalaikan mereka, laboratnya tidak melalaikan mereka, semuanya, gadgetnya tidak melalaikan mereka. Mereka putus ittisal dengan manusia untuk menyambung hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu ingin meraih kesuksesan, tapi mengutamakan bagaimana menjalin hubungan dengan sesama manusia. Banyak relasi. Oh, ini kalau saya tinggal sholat ini, gagal ini. Bisa gagal ini. Apa kalau ada orang transaksi, ya, transaksinya bisa gagal. Padahal subhanallah, tidak. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ingin kemuliaan dibangun dari masjid, bukan dari yang lain. Masjidlah tempat kemuliaan. Makanya kalau dikatakan bahwasanya masjid itu sebagai tempat pembinaan masyarakat, itu yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu sebagai tempat mengagungkan Allah, mengajarkan tauhid. Para sahabat dulu diajari tauhid di masjid. Sehingga muncul generasi yang mereka tidak ngiler dengan dunia. Bagi mereka akhirat lebih berharga daripada dunia. Maka tidak heran muncul generasi seperti Rabi'i bin Amir. Rabi'i bin Amir, yang dia adalah seorang utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia salah satu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau, diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan orang eselon satu dari pasukan Persia, yaitu Rustum. Oleh Rustum tempat pertemuannya sudah ditebarkan permadani sejauh puluhan meter. Kemudian di sepanjang kanan kirinya ditebari dengan apa? Permata, berlian, benang-benang, apa, bantal-bantal berindakan, bersulamkan emas. Maka Rabi' bin Amir datang dengan baju seadanya, dengan kuda yang sederhana, dengan pedang yang diblebet kain. Ini sarung pedangnya itu diblebet apa? Gombal. Lantum tahu gombal? Ya. Sarung pedangnya diblebet pedang, kemudian diblebet kain. Kemudian dia membawa tombak. Ditancapkanlah kekang kudanya di bantal. Kemudian dia berjalan menuju Rustum dengan membawa pedang yang terseret-seret dan tombak yang ditancap-tancapkan. Rusak semua perhiasan. Maka pasukan Rustum pun menghadang. Stop, letakkan senjatamu. Apa kata Rabi' bin Amir? Ini orang yang terbiasa mengagungkan Allah, yang biasa memanggil atau memenuhi seruan adzan. Kata Rabi' bin Amir, yang memanggil saya itu kalian. Kalau kalian melarang saya balik. Yang mau ketemu dengan saya, kalian. Kalau kalian menahan saya balik. Kalau kita jadi utusan gitu gimana? Stop! Letakkan senjata. Nggih. Masyaallah. Rabi' bin Amir tidak, satu orang loh pada. Masyaallah. Di kejauhan sana Rustum. Apa kata Rustum? Wah, ini orang nekat ini. Biarkan dia. Akhirnya pasukannya pun minggir. Masyaallah. Dia berjalan terus. Sambil menegakkan pandangannya dan terus tombaknya itu mak seres. Ini sahabat yang di dalam jiwanya senantiasa membesarkan Allah, enggak takut pada siapapun. Walam yakhsha illallah. Ini generasi yang muncul dari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tidak takut kepada siapapun. Tidak takut kepada pasukan Romawi yang kudengeri. Tidak pula takut kepada pasukan Persia yang juga gede-gede. Lihat perang Mu'tah. Ini akidah yang luar biasa. Perang Mu'tah, berapa jumlah kita? 3.000. Banyak enggak 3.000? Sekarang yang buat hadir berapa Ustaz? Yang hadir berapa ini? 100? Berhitung mulai. 180, berarti kalau dibagi ada 70-an, 50-an, 50 ya, bagi 3. Taib, antum perang Mu'tah tahu? 3.000 prajurit kaum muslimin. Banyak enggak? Banyak sekali. Ini masjid ini kalau penuh berapa Ustaz? 1.500, berarti dua kalinya ini? Masya Allah, banyak, 3.000. Tapi pasukan Romawi jauh lebih banyak. Berapa? 200.000. Ya, 200.000. Tidak heran 3 panglima kita meninggal dunia. Siapa mereka? Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, satu lagi Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Muncul siapa? Khalid bin Walid. 3.000 lawan 200. Dibagi? Seret. Berapa? 1 banding berapa? 1 banding? 70 ya ikhwan. Ya kan? Coba sekarang antum berdiri. Berdiri sini. Antum sini. Berdiri. Berdiri. Mas berdiri, berdiri, berdiri. Sini, masyaallah. Berdiri, berdiri lah. Ah, masya Allah. Sini, Sheikh, akhi. Tak, masya Allah. Barakallahu fiik. Tadi berapa? 1:70. Ini 3:150. 180. Ini perkiraan muktah kayak gini. Kira-kira antum mampu enggak ngelawan segini banyak? Mampu kabur, masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ini untuk menggambarkan bagaimana keimanan sahabat. 1:70 lam yakhsha illallah. Itu generasi yang muncul dari takmir masjid. Yang sudah dibahas oleh Ustaz Afifi tadi dalam surat apa tadi? Taubah ayat berapa? Yang sudah ditanyakan dan diberi hadiah oleh Ustaz Hasyim tadi. Jadi orang yang memakmurkan masjid, munculnya generasi yang tidak akan takut kepada selain Allah. Ini tauhid. Dan pembinaan masyarakat dalam masalah tauhid sangat penting. Ini sudah ditekankan oleh Ustadzuna Ustadz Afifi. Kemudian yang kedua, selain tauhid, di dalam masjid juga para sahabat dibina untuk sholat. Sholat itu adalah latihan bagi seorang hamba untuk betul-betul mengembalikan seluruh permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu adalah kunci al-falah sebagaimana dalam azan. Cari kesuksesan sebuah masyarakat, cari kemenangan sebuah masyarakat. Anda sebagai pemuda ingin sukses, al-falah lewat salat. Maka dengan salat ini seorang pribadi muslim dilatih untuk menjadi pribadi yang bersih. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ini generasi yang muncul dari masjid adalah generasi yang bisa yanha 'anil fahsya wal munkar. Intaha minal fahsya wantaha minal munkar. Berhenti dari segala macam bentuk fahishah dan berhenti dari segala macam bentuk kemungkaran. Kalau generasinya saja sudah seperti itu orang per orang, nanti dia akan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang baik, menjadi anggota masyarakat yang baik. Kalau anggota masyarakatnya sudah ahlus salat semuanya, maka sangat diharapkan orang tersebut adalah orang yang tidak melakukan fahisyah, tidak melakukan kemungkaran, sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik. Jadi pembinaan lewat sholat itu luar biasa. Jadi jangan, sholat, dikit-dikit sholat. Sholat itu berpengaruh dalam pembinaan masyarakat. Ingin masyarakatnya baik, sholatnya. Sholatnya. Maka pernah saya sampaikan, kalau seorang talibul ilm tidak sholat, itu suatu aib. Orang ngaku saya suka belajar, saya suka ngaji, tapi enggak sholat. Apalagi enggak sholat subuh, itu aib. Syekh Abdul Razak pernah bercerita, ketika berkunjung kepada di suatu masjid, bertemu dengan seorang syekh yang sudah sepuh, bapak-bapak gitu ya. Kemudian syekh memuji kampung tersebut dengan mengatakan, "Ayuha Syekh, wahai bapak, sungguh berbahagia kampung ini itu banyak tulabul ilmnya, banyak para pencari ilmu." Bapak-bapak itu kayak enggak percaya, kayak enggak mendengar. Dia mengatakan, "Mada kulta? Apa yang kau katakan wahai pemuda?" Syekh Abdul Razak, "Apa yang kau katakan wahai pemuda?" Maka Syekh Abdul Razak mengulangi lagi, "Berbahagia sekali kampung ini banyak para pencari ilmu." Lagi, "Apa yang kau katakan? Kayak enggak dengar." Diulangi lagi oleh Syekh Abdul Razak, "Berbahagia kampung ini banyak tulabul ilm." Karena banyak murid-muridnya Syekh yang ngaji berasal dari kampung situ. Kemudian apa komentarnya orang tua tersebut? "Alladhi la yusalli subha, alladhi la yusalli al-fajr fi jama'ah, muhuwa talibul ilm. Orang yang tidak sholat subuh berjamaah, dia bukanlah seorang talibul ilmi. Wis ngaji kok isih kemulan, ya. Sudah ngaji subuh kok masih kesiangan. Ini bukan ciri talibul ilm. Bahkan bisa dikatakan wal iyadzu billah, bisa kemasukan salah satu ciri kemunafikan. Kenapa? Karena asqalu salawat alal munafiqin salatu subuh wa salat al-isya. Salat yang paling berat bagi orang yang jiwanya ada kemunafikan itu salat subuh dan salat isya. Wah, apalagi di kampung Pogong ini. Untuk melarikan diri gampang. Kamu subuh tadi kemana? Saya di MPR. Masa? Jadi kalau enggak kelihatan di MPD, temennya mana? Wah, paling di MPR. Tapi ternyata temen yang di MPR pun enggak melihat dia. Padahal sudah di husnudzon. Oh, ternyata fi ghurfatin khosotin. Ya, sholatnya di kamar. Jadi subhanallah, banyak masjid juga ada fadilahnya banyak, akan ya, tetapi juga sebagai pelarian bisa. Kamu enggak kelihatan. Loh, kan masjid di sini banyak. Saya kalau enggak di sini ya, di masjid sana. Lah kalau enggak di sana, ya di masjid yang satunya lagi. Lah kalau enggak tidak di semuanya, itulah yang terjadi. Terkadang Allahu Akbar. Jadi begitu ikhwan. Maka seorang yang ingin sukses, dikatakan dia itu talibul ilm, dan dia berhak untuk menyandang sebagai talibul ilm, itu pun patokannya salat. Maka orang yang ingin menjadi generasi yang baik, patokannya adalah salat. Orang yang jauh dari fahsya dan mungkar ini, dari person pribadi yang baik, nanti akan menjadi keluarga yang baik. Dan betapa banyak masya Allah, ya, teman-teman yang sudah menjadi takmir, ya ketemunya ya dengan takmiroh, kan begitu. Itu Ustaz Hasim ya, masya Allah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Alhamdulillah. Maka bergembira. Meskipun kita tidak termasuk dalam deretan nama takmir, tapi sesungguhnya setiap orang yang sudah datang ke masjid kemudian memakmurkan masjid, itulah takmir yang hakiki. Karena takmir ada dua, ta'mirul hissi wa ta'mirul ma'nawi. Ta'mirul hissi itu yang ngecat masjid, urunan untuk bangun masjid, ya. Kalau giliran nyapu datang, nyapu itu ta'mirul hissi. Memelihara masjid dari sisi apa? Bangunannya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ta'mirul ma'nawi. Mengisi masjid dengan ma'nawi, dengan sholatnya dan seterusnya. Maka dengan sholat ini, ini adalah kunci pembinaan masyarakat. Maka ibadah apa, kegiatan apa yang pertama kali harus diadakan di dalam masjid? Sholat. Buat apa masjid didirikan kalau tidak untuk sholat? Ya. Makanya kalau kita ingin mengembangkan masyarakat, sholat ini nomor satu. Bagaimana usahanya? Nah, silakan. Kelihatannya para pemuda ini lebih pengalaman. Mas, saya dulu menyampaikan, saya pernah berkunjung ke satu tempat di sebuah masjid namanya Baitul Ma'mur. Subhanallah. Sholat subuh kayak sholat Jumat. Subhanallah. Saya tanya awalnya bagaimana? Awalnya kami 20 orang. Jadi tiap pagi itu disediakan minuman hangat 20 gelas. Berapa? 20 gelas kayak gitu, ya, minuman hangat. Terus berkembang mungkin dari mulut ke mulut. Ayo, salat subuh karo mitang yuk. Nah, syukur-syukur kan mendoan ya. Kok bilang ngapa kia, ya kan? Ada minuman. Akhirnya terus kami berkembang. Kami ngitung jamaah itu dari ngitung gelasnya. Sampai masjidnya akhirnya enggak cukup, masya Allah. Dan kemudian akhirnya dibugar. Itu pun masih meludak. Subhanallah. Ya dari awal-awal yang sederhana. Jadi kita ini kalau ingin mengembangkan masyarakat, pikirkan gimana masjid makmur warga mau sholat. Ada di satu daerah, di daerah sana, pengajian subuh gitu ya kalau gak salah. yang datang berapa? 2000 orang kalau enggak salah. Nah, Ustaz Abdullah Zain pernah ngisi di satu masjid. Kajian subuh itu 2000 orang. Masyaallah. Caranya bagaimana? Diundangi satu per satu. Jadi kirim surat ke masjid sana, tolong Pak Takmir, ini warga yang rajin ke masjid jenengan diundangi satu per satu, tulis nama, ya. Kemudian apa? Dikasihkan. Setiap masjid dibeli, kamu jatahnya yang rajin ngaji, yang rajin sholat berapa ini? Terus tulis nama seperti itu. Akhirnya bisa terkumpul banyak. Semakin hari semakin banyak. Sampai terkumpul kalau pengajian pagi sekitar 2000-an orang. Masya Allah. Nah ini saya pernah lihat juga satu masjid. Tapi ini kalau ini mungkin tidak perlu ditiru ya. Jadi sebelum subuh itu nama dipanggili satu persatu. Yang ini tidak perlu ditiru. Di absen nih. Pada Bapak Hasyim bangun. Ya. Bentar lagi subuh. Ya kan? Iya, saya tanya kepada ini itu kok bisa namanya dipanggil satu persatu itu gimana itu? Titip nama ternyata. Jadi dia titip nama. Saya kira nggak perlu ditiru yang seperti ini. Kita punya syariat yang jauh lebih baik yaitu adzan awal. Nah adzan awal ini sangat membantu dalam sholat menegakkan sholat subuh. Nah bagaimana kalau ingin kita mengembangkan masyarakat lewat masjid? Bagaimana masjid makmur itu jelas. Kalau sudah ketemu sholat. Pembicaraan bukan hanya zikir kepada Allah, sebagaimana dulu para sahabat bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya tentang zikir, tapi tentang yang lainnya. Datang di antara mereka ada yang bertamu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun siasat perang dan yang lainnya. Masjid ini seperti itu. Dan dari situ pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung memotivasi para sahabatnya untuk berinfak, bersedekah dan yang lain-lain. Jadi nomor satu adalah bagaimana masyarakat mau sholat di masjid. Ini tugas para takmir ini. Ya, kelihatannya antum lebih berpengalaman dalam hal ini. Caranya bagaimana? Dengan berbagai macam cara. Yang jarang dilakukan oleh teman-teman kita, mengunjungi saudara-saudara kita. Datangi mereka. Diajak sholat. Ya. Diajak sholat. Assalamualaikum mbak, monggo sholat. Belum ada. Loh ustaz nanti mirip. Enggak, kita ngajak kok. Enggak ada masalah seperti itu. Ya. Nah ini kelihatannya butuh banyak. Ya, butuh banyak tenaga yang seperti ini. Kalau setiap hari didatangi kayak gitu. Mosora rikuo. Riku. Dulu kita punya teman itu, kenapa dia mau ngaji sunnah itu diampiri bendino. Apa diampiri bendino itu? Dijemput setiap hari, ditunggu. Bahkan ada teman kita cerita, dulu itu ada si fulan ngajak saya ngaji, itu enggak putus asa. Ketok pintu, duduk lama sekali sampai pertama kali saya enggak keluar. Akhirnya dia pun pergi. Besok lagi ketok lagi, duduk. Lama-lama saya rikuh. Akhirnya saya pun keluar. Setelah keluar ngobrol, kemudian lama-lama diajak apa? Ngaji. Ini yang butuh apa ya? Jiwa-jiwa yang subhanallah ya. Kita mau duduk lama, kadang mikir skripsi ya. Duduk lama, mikir praktek di laborat. Duduk lama, dan yang lain-lain, Masya Allah. Ini butuh orang-orang yang kuat yang semacam ini. Maka, lah bagaimanalah usahanya, pokoknya masjid itu makmur dengan sholat. Kalau sudah makmur dengan sholat, yang lainnya akan lebih mudah. Insya Allah Ta'ala. Ya. Ini sekilas tentang apa namanya masjid. Dan di masjid pula nanti digunakan untuk pengumpulan zakat, kemudian untuk menggerakkan. Kalau bisa masjid itu digunakan untuk pendidikan seluruh aspek usia atau seluruh tingkatan usia, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, manula. Saya kira di masjid ini sudah ada pengajian apa? Dharma Sabdo Tomo ini, Masya Allah. Ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada para penyelenggara dan juga para pesertanya semuanya. Ini bagus. Nah, anak-anak bagaimana dibina di situ? Kemudian bagaimana remajanya, bagaimana pemudanya, pemuda dan pemudi, dan juga bagaimana apa orang-orang yang dewasanya, kemudian para yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah sepuh. Ini bagaimana mereka mendapatkan perhatian khusus. Ini dan salah satu pesan kepada Syekh dari Syekh Abdul Razak kepada kita, kalau bisa kalian itu juga punya bagian untuk membina seluruh tingkatan usia itu. Ya, mulai ngajar anak-anak, kemudian ngajar orang dewasa, kemudian orang tua. Nah, ini masyarakat akan terbina di sini. Dulu pendidikan di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabatnya juga di masjid. Semuanya kayak pusat pemerintahan itu seakan-akan di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa saja membuat bangunan yang lebih luas untuk berkumpul, tapi masjid dijadikan sebagai tempat untuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berkumpul. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, yang perlu dicamkan dan saya ulangi adalah bahwa dari masjid inilah corong tauhid. Ya. Siapa saja yang berperan menjadi takmir, memakmurkan masjid, mengumandangkan azannya, ya, melancarkan proses pengumandangan azan, penyelenggaraan salat, maka dia sedang memperjuangkan sesuatu yang diperjuangkan oleh para rasul. Dan ini penting sekali para takmir juga untuk memahami pelajaran-pelajaran akidah dari adzan. Dan itu cara masuk kepada para jamaah untuk menanamkan akidah. Mari kita belajar adzan. Allahu Akbar, maknanya apa? Mungkin sudah diterjemahkan atau belum, saya kelihatannya belum. Itu risalah itu diminta untuk dicetak kalau tidak salah di Saudi Arabia oleh pihak beberapa pihak di sana, ya. Kemudian seruan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan hayya 'alas salah. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Hayya 'alal falah dan seterusnya. Jadi takmir itu paling tidak membekali masyarakatnya dengan pengetahuan adzan. Dari pelajaran adzan saja kita sudah bisa menanamkan akidah yang luar biasa. Kemudian juga bagaimana takmir itu menggalakkan salat berjamaah. Bagaimana caranya supaya semangat mereka. Misalnya dengan anggota takmir diajak bahwasanya satu anggota atau satu jamaah, setiap jamaah diajak bagaimana jamaah itu nanti akan mengajak saudaranya, tetangganya, disemangati, ya, dengan mandala ala khair, dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menunjukkan pada satu kebaikan maka akan mendapatkan pahala semisalnya dan seterusnya. Wallahu taala alam. Dan tidak kalah pentingnya masjid juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Ini adalah untuk membina masyarakat. Terkadang manusia itu tertarik dengan dunia yang kita miliki. Ya. Taruhlah masyarakat itu sudah tertarik dengan dunia yang kita miliki saja, itu sudah mending. Ya, mereka mau datang ke masjid untuk mengambil dunia yang kita bagikan. Paling tidak mereka masuk kepada masjid, ke dalam masjid, kemudian setelah itu kita beri nasihat. Jadi insyaallah taala perkara-perkara semacam ini sudah banyak dikembangkan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih, jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Zaid Susanto al-Sihfudullah taala atas ilmu dan tausiah yang beliau sampaikan. Subhanallah, sangat bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Dan bagi para peserta kajian semuanya yang hendak bertanya, namun qadarullah di sini tinggal dua, ya. Jadi dua penanya pertama yang insyaallah akan mendapatkan hadiah buku ini. Monggo, Jih, monggo Pak. Mana yang lebih utama, muadzin ataukah imam? Ini pertanyaan beliau. Ulama memang berbeda pendapat tentang masalah mana yang lebih utama, ataukah imam ataukah muadzin. Akan tetapi yang jelas ada satu hadis walaupun diperselisihkan tentang kesahihannya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan arsadallahul a'immata wal muadzinin. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan kepada para muadzin. Ini menunjukkan bahwasanya dua-duanya terlepas dari mana yang lebih utama, ya, itu adalah memiliki keutamaan. Mereka diberi doa atau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa untuk mendapatkan hidayah. Makanya seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Saleh Fauzan, apabila antum ditunjuk imam, jangan menolak. Karena ini kesempatan untuk mendapatkan apa? Keutamaan, yaitu apa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau tempat itu sudah ada apa? Imam rawatib, ya, maka kita jangan memajukan diri untuk menjadi imam, kecuali memang sudah dipersilahkan. Ya, kecuali kalau sudah dipersilahkan. Nah, ini menunjukkan pula bahwa anjuran Syekh ini Syekh Saleh Fauzan kalau tidak salah, menunjukkan bahwasanya apa? Yang utama adalah imam. Karena inti dari adzan, kemudian inti dari adanya panggilan salat, itu adalah untuk ditegakkannya salat. Maka mana yang lebih utama? Lebih utama imam daripada muadzin. Walaupun masing-masing memiliki apa? Keutamaan. Dengan adzan orang menjadi tahu adanya apa? Adanya salat. Dia datang karena mendengar suara adzan. Di samping hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan muadzin. Tapi imam, dengan adanya imam itulah para jamaah takbir, dan mereka pula menjadi ruku, dan mereka mengucapkan amin, mereka menjadi ruku, mereka i'tidal, mereka sujud, mereka duduk di antara dua sujud. Itu adalah komandonya imam. Menunjukkan keutamaan imam yang juga sangat sangat besar. Maka dua-duanya itu adalah sangat sangat besar. Akan tapi sebagian ulama mengatakan imam malah yang lebih utama dibandingkan muadzin. Oh, kalau begitu saya jadi imam saja, Ustaz. Untuk jadi imam itu ada syarat-syaratnya. Tidak setiap muadzin bisa menjadi apa? Imam. Betapa banyak kita dapatkan seorang muadzin azannya masya Allah nggali. Tapi kalau suruh baca Quran atau mungkin hafalannya sangat minim. Sementara mungkin ada seorang imam kalau suruh azan, kalau diperintahkan untuk azan, mungkin azannya tidak semerdu yang sang muadzin. Akan tapi mungkin dia bacaannya lebih bagus, ya, hafalannya lebih banyak. Dia lebih paham fikih tentang sholat dibandingkan sang muadzin. Karena untuk jadi imam itu ada syaratnya. Tidak sembarang orang itu bisa menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, ya ummukum atau ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Seorang yang menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak bacaan Qur'annya. Banyak hafalannya, bagus hafalannya, faham dalam masalah fikih yang berkaitan dengan salat. Ustaz, kenapa harus faham dengan fikih yang berkaitan dengan salat? Ya, karena kalau tidak akan terjadi kebingungan. Para jamaah bilang subhanallah, bingung. Ini ada apa ini? Subhanallah, bingung lagi. Akhirnya nengok ada apa toh ya? Kok tasbih terus? Sampai pernah ada kisah itu seorang imam. Dari teman saya dia cerita ada seorang ngimami sudah takbir Allahu Akbar rukuk, kalau tidak salah sholatnya sholat sirriyah. Begitu rukuk dia bangun langsung menghadap jamaah, mohon maaf bapak-bapak ya, saya belum baca Fatihah ya. Masya Allah, ini gimana ini ya. Jadi karena tidak paham jadinya ya, subhanallah. Fa'ala kulli hal, termasuk masalah sujud sahwi. Dia enggak tahu apa yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan. Maka imam itu enggak bisa sembarangan. Dia harus lebih berilmu daripada seorang muadzin. Syarat yang berat untuk menjadi imam menunjukkan bahwasannya kedudukan imam itu lebih mulia. Tidak bisa dicapai oleh seorang secara sembarangan, ya. Demikian. Kemudian satu hal yang ingin demikian wallahu taala alam. Maka imam itu kedudukannya jauh lebih tinggi dari muadzin insyaallah taala. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafikun ingin merusak generasi sahabat. Orang-orang munafik ingin merusak generasi sahabat. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun masjid Dirar. Mereka membangun masjid Dirar, masjid yang digunakan untuk memecah belah kaum muslimin. Mereka musuh-musuh Islam saat itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sadar bahwa kekuatan Islam itu di Masjid Nabawi. Maka begitu dengan adanya Masjid Dirar, diharapkan fungsi Masjid Nabawi berkurang. Ini menunjukkan bahwa musuh Islam itu ngincer masjid. Hati-hati. Sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak zaman sebelum beliau. Ka'bah, ada apa di sekitar Ka'bah sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berhala, jumlahnya berapa? 360-an berhala di sekeliling Ka'bah. Tempat yang suci dikotori dengan kesyirikan, berhala. Masyaallah. Ini menunjukkan bahwa salah satu cara yang paling praktis merusak generasi adalah merusak masjidnya. Makanya kalau ingin masyarakat itu berkembang, jaga masjid. Tauhidnya, penerapan akidahnya, penerapan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul ditekankan. Para pemudanya jangan sampai terkecoh dunia. Bagaimana mereka tertarik ke dalam masjid. Jangan sampai terkalahkan oleh gadget. Jangan. Sebagian mereka datang ke masjid karena ada wifi-nya. Ya, wifi gratis. Akhirnya nongkrong di mojok. Bahasa mereka mungkin iktikaf. Iktikaf tidak bisa dengan gadget seperti itu. Iktikaf itu adalah mulazamatul masjid li fi'lit ta'at. Ya, tinggal di dalam masjid untuk melakukan ketaatan. Nah ini dirusak generasi. Kalau generasi itu sudah jauh dari masjid, pemudanya jauh dari masjid, masyarakatnya jauh dari masjid, generasi lemah. Makanya orang-orang munafikun bagaimana menjauhkan para sahabat dari Masjid Nabawi. Maka kita kalau ingin membangun masyarakat, bangun masjid. Jadikan masjid itu ramai. Caranya pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya, ini yang terkadang mungkin kita kurang perhatikan, ya, berdoa, mendoakan masyarakat. Ya. Kemudian diadakan ta'lim. Ta'lim itu jangan dianggap sepele. Ada seorang masuk Islam gara-gara parkir dengar ta'lim. Ini kisah nyata. Di Purbalingga sana seorang ustaz mengadakan taklim tentang surga dan neraka. Nah, datang seorang pakai mobil, kendaraan, satu muslim, satu non-muslim, parkir di situ, temannya sholat. Nah, ketika temannya sholat, dia mendengarkan taklim. Sholatnya terlambat, bukan di waktunya maksudnya. Tapi mampir di masjid untuk ngerjakan sholat. Terlambat dari jamaah maksudnya. Akhirnya, dia si temannya ini dengarkan tentang surga dan neraka. Ternyata berkesan buat dia. Setelah itu dia cari ini ustadz alamatnya di mana. Masuk Islam. Jadi terkadang itu jangan dikira taklim yang didengarkan itu tidak ada manfaatnya. Kadang orang lewat dengar. Ini salah satu fungsi masjid untuk memperbanyak taklim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang ingin saya tadi titik beratkan bahwa generasi Islam ini akan dirusak dengan cara menjauhkan para pemudanya, ya, syabab, dari masjid. Semakin mereka jauh dari masjid, semakin mudah sebuah masyarakat akan dirusak. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Dipersilahkan bagi jemaah, monggo. Iya, Mas. Bagaimana kita jadi takmir, tapi di mayoritas pengurusan itu beda pemahaman. Jawabannya adalah seperti yang pernah dinasihatkan oleh masyayikh kita, kemudian guru-guru kita, bahwa masjid yang kita tempati, di mana kita kadang sholat, itu bukan masjid kita. Ya, masjid itu bukan masjid kita. Itu adalah masjidnya masyarakat tempat kita tinggal. Maka Anda cukup berperan di situ jadi muadzin saja misalnya. Tukang bersih masjidnya saja. Nyiapkan apa tempat TPA saja. Itu sudah cukup. Anda bisa memberikan pengaruh, itu sudah cukup baik. Enggak usah ongkot-ongkotan. Apa ongkot-ongkotan itu Mas Ustaz Hasyim? Ya ini jangan kita ini memicu apa? Konflik. Kita bisa memberikan takfir, itu sudah luar biasa. Pengaruh, itu sudah luar biasa. Minimal kita bisa menyumbangkan kebaikan di masjid itu. Ya. Adapun mungkin acara yang kita kurang setuju, itu adalah tanggung jawab mereka. Kita sampaikan mungkin, saya siap jadi takmir, tapi bagian ini saja. Ya, bagian adzan, bersih-bersih masjid, sama TPA. Adapun yang lain, saya belum bisa membantu. Itu sudah khair kathir. Maka jangan kita ini memicu permusuhan. Justru kalau kita bisa tunjukkan akhlak kita. Dan yang paling efektif diantaranya adalah TPA. TPA itu luar biasa. Ada seorang da'i dulu diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizullah ta'ala. Seorang da'i lulus dari Medina, kemudian dia di daerahnya itu mengadakan TPA. Daerahnya itu banyak kesyirikan. Selain TPA, mereka diajari akhlak yang baik, Mas. Ya, diajari akhlak yang baik, hormat kepada orang tua, menjaga kebersihan, sopan santun dan yang lainnya. Baik. Setelah lama, orang tua itu senang sama guru ini karena setiap kali pulang ngaji pasti anaknya menjadi baik. Tiap kali pulang ngaji tambah lagi kebaikan anaknya. Terus senang sekali sama gurunya itu sangat dihormati. Apa saja yang dia katakan, orang tuanya pada manut. Tapi kesyirikan tetap berjalan. Ya, kesyirikan tetap jalan. Sampai suatu saat, setelah anak-anak itu pada bisa membaca Al-Quran, mulailah guru TPA ini ngajari tafsir surat Al-Fatihah. Nah, di sini. Dia mulai masuk pada Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai pada firman Allah Ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Diterangkan kepada mereka. Terbukalah kulub hati anak-anak. Sehingga mereka pulang ke rumah dengan oleh-oleh baru. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, namanya anak kecil, protes. Oh, Pak kok seperti ini kan ini? Siapa yang bilang kepada kamu kalau ini gak boleh? Pak Ustadz katanya. Ustadz mau marah gak jadi. Karena Ustadz ini jasanya sudah banyak sekali. Dan pepatah mengatakan al-qulubu tamilu ila man ahsana ilaiha. Hati itu condong kepada siapa saja yang pernah berbuat baik kepada dia. Itu biasanya begitu. Maka bukan hanya satu yang dapat yang diprotes orang, si anak ini protes orang tuanya. Ini juga protes. Dari mana kamu belajar? Dari Pak Kiai. Akhirnya mereka datang. Benarkah Bapak mengajarkan anak kami? Nah, karena mereka bertanya, akhirnya diterangkan dengan baik. Akhirnya mereka sadar kesalahan mereka. Subhanallah. Dari apa? TPA. Kalau mungkin TPA kecil, terus berubah menjadi rename. Eh? Tasmiyah jadidah. Eh? Penamaan baru menjadi madrasah diniyah. Itu adalah potensi yang luar biasa. Ya, termasuk tahsin. Itu juga salah satu tahsin itu adalah pembelajaran apa? Baca Al-Quran, salah satu cara untuk masuk ke dalam madu' kita secara efektif dan insyaallah terbukti kebaikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi begitu ya akhi, jangan kita pasang konflik, cukup Anda di situ, masjid adalah masjid mereka, kita di situ hanya berperan, memberikan peran, bisa memberikan pengaruh kebaikan, walhamdulillah, tidak boleh ya sudah. Kita sebisanya saja. Bisa adzan saja, alhamdulillah. Bisa TPA saja, alhamdulillah. Bisa nyapu masjid saja, alhamdulillah. Yang penting kita menjadi bagian dari Baitullah, dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Yang ketiga cukup. Cukup. Nah. Oke. Berarti nanti pertanyaan dari oke, karena dari Ustaz Zaid mencukupkan, kita cukupkan dari Ustaz Zaid Hafidzullah taala. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum dengan balasan yang sebaik-baiknya dan menjadikan ilmu antum menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya dan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Demikian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pengajian ayo memakmurkan masjid. Mari kita bersama dari majelis ini menjadikan masjid kita sebagai tempat untuk membangkitkan masyarakat kita kembali sadar bahwasanya kita harus bersama-sama untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tagline yang di MPD ini jadikan sebagai penyemangat itu dari masjid kita bangkit, dari masjid kita melejit. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bangkit membangun masyarakat setelah masjid kita dibangun oleh masyarakat. Tentunya jangan sampai masjid ini kita diam saja, tapi sekarang giliran masjid untuk membangun masyarakat. Demikian dari kami sebagai MC. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.